Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengkaji agama kita, pemahaman nilai-nilai syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diajarkan kepada para sahabat. Demikian juga para sahabat mengajarkannya kepada tabi'in dan seterusnya, hingga pada kesempatan pada masa sekarang ini kita masih merasakan nilai-nilai ajaran Islam. Semoga nikmat Allah ini tetap bisa kita rasakan hingga akhir hayat nanti, karena ini adalah salah satu dari nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang dipilih. Kita lanjutkan pembahasan Ithaful Uqul Bisharhi Salasatil Usul yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Jabir Al-Jabiri Syaubed Al-Jabiri Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau dan mudah-mudahan Allah memudahkan, memberi kesehatan kepada beliau untuk bisa hadir di Indonesia pada kesempatan daurah pertengahan Sya'ban besok. Insyaallah beliau sudah menginginkan untuk datang ke Indonesia. Sampai mana kita? Halaman 15. 16. Perkara pikiran saya sudah 29. Jauh sekali. Bab baru, ya. Halaman 16, sumpah tentang qasam. Qala hafizahullah ta'ala, pembahasan kita yang telah lalu, sumpah, untuk kalimat sumpah itu ada tiga, yaitu wa huruful qasam salasatun, huruf qasam itu ada tiga, wahiya al-wawu wata'u walba. Al-waw, wawu, wata'u walba. Walba yajibu iktiranuha bil-fi'li mutaqaddiman alaiha au mutaakhiran anha. Khusus untuk huruf ba harus disertai dengan fi'il. Fi'il yang mendahului huruf ba tersebut au mutaakhiran anha, atau letaknya setelah huruf ba. Contoh fi'il yang sebelum huruf ba atau mendahului huruf ba, aqsamu billahi au billahi aqsam. Billahi aqsam berarti fi'il fi'il akhir, yaitu setelah huruf ba. Ahlafu billah atau billahi ahlafu. Ammal wawu wa ta, adapun wawu dan ta, fa innahu la yustarat. La yustarata laha dzalika. Tidaklah disyaratkan harus didahului ataupun diakhiri atau didahului atau diakhirkan huruf fi'ilnya. Fi'ilnya tersebut, bukan huruf, fi'ilnya. Tallahi hadza warada fil qur'ani katsir. Demikian juga tallah dengan menggunakan huruf ta. Ya. Hadza warada fil qur'ani katsir, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan jumlah yang banyak. Qala wal muqsamu bihi fi hadhihi surah. Fi hadhihi suratil karimah, ma huwa, adapun bentuk sumpah di dalam surat yang mulia ini, apakah sumpah atau bentuk sumpah tersebut, yaitu di dalam surat Al-Asr, suratul Asr. Maka jawabnya Al-Asri, yaitu Al-Asr, masa. Qala wa mal asru, dan apakah yang dimaksud dengan al asr, alladhi aqsamallahu bihi huna, di mana Allah telah bersumpah dengan menyebut nama al asr. Apa yang dimaksud dengan al asr di sini? Hal huwal waqtu, apakah dia artinya waktu, ya, al ma'ruf, sebagaimana dikenal oleh kebanyakan orang, min nihayati, yaitu waktu dari mulai, min nihayati waqti dhuhri, dari mulai waktu zuhur, ya, hatta al-maghribi, sampai maghrib, ya. Jadi al-asr ini nihaya, apakah waktu ini adalah merupakan nihaya akhir daripada waktu zuhur, akhir dari waktu zuhur, atau sampai maghrib, sampai maghrib. Jadi mulai asar, zuhur berakhir masuk asar, ya toh. Nah, berarti masa asar ini, apakah waktu al asar ini adalah masa asar? Waktu zuhur berlalu kemudian masuk masa asar, asar ini sampai ghurubus syam, tenggelamnya matahari. Nah, apakah waktu yang dimaksud dengan al-asr ini adalah al-waqtul ma'ruf, ya, yaitu merupakan waktu yang sudah dikenal sebagaimana sekarang ini, min nihayati waqti dhuhri, dari berakhirnya waktu zuhur, hatta al-maghrib, sampai maghrib. Au huwa ad-dahr, au huwa ad-dahr kullu, atau dia dalam pengertian ad-dahr, masa secara keseluruhan, ya, masa secara keseluruhan. Qala yajuzu hadza wa hadza, maka yang benar adalah boleh al-asr ini diartikan waktu min nihayati waqti dhuhri hatta al-maghrib, boleh diartikan habisnya waktu zuhur sampai maghrib, boleh juga diartikan ad-dahr, artinya masa sepanjang waktu, artinya masa, artinya sepanjang waktu. Qala wa bi kulli minal qaulain, maka setiap dari dua pendapat ini, ya, baik mengartikan al-asr itu adalah waktu tadi, waktu asar, atau waktu sepanjang masa. Qalahu ta'ifatun min ahli al-ilm, semuanya memiliki pendapat. Sekelompok dari ahlul ilm, yaitu dari para ulama. Qala falnanduru ma sarrul qasam wal ilmu indallah, maka kita akan melihat apa yang menjadi rahasia sumpah ini, wal ilmu indallah, dan ilmu itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Ubaid di sini wal ilmu indallah, karena kita akan membahas apa? Masirrul qasam, apa yang menjadi rahasia daripada sumpah ini. Artinya sesuatu yang sifatnya rahasia, manusia hanya bisa menganalisis, ya. Hanya bisa menganalisis. Tentunya kalau para ulama menganalisis berdasarkan nas yang dia fahami. Yang jelas wal ilmu indallah, dan ilmu itu hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala fa in kana al-'asr, maka jika sesungguhnya waktu al-'asr ha huna di sini, diartikan al-'asr di sini adalah huwal waqtul ma'ruf, sebagaimana waktu yang kita kenal, fa inna fihi salatul 'asr, maka sesungguhnya di dalamnya terkandung aktivitas ibadah salatul asr, yaitu salat asr. Wahia ahadul baridain, dan salat asr adalah waktu salah satu dari dua waktu dingin. Wahia salatul wusta, salat asr disebut juga dengan salatul wusta. Ya. Wal halifu ba'da salatil asr khatirun, dan bersumpah setelah menunaikan salat asar adalah sesuatu yang membahayakan. Wa azimun, dan ini merupakan perkara yang besar. Ya. Kita lihat catatan kaki di sini, kenapa bersumpah setelah salat asar itu adalah sesuatu yang membahayakan. Yasiru Syekh, Asy-Syekh hafizahullahu taala mengisyaratkan ila ma akhrajahu al-Bukhari, kepada apa yang telah dikeluarkan, hadis yang telah dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari. Kitabul Musaqah, yaitu dalam dalam kitab, di dalam Sahih Bukhari itu ada bab tentang Kitabul Musaqah. Bab man ra'a an sahibul haud wal qurbah ahaqqu bima'i. Hadis nomor 2369. Wa Muslim Kitabul Iman, di dalam kitab Muslim juga ada bab bayanul ghalat tahrimil isbal, isbalil izar. Hadisnya, kita lanjut aja ke hadisnya. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, salafatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Ada tiga orang, kelompok manusia yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada tiga kelompok tersebut. Wa dzakara minhu, dan disebutkan salah satu dari kelompok tersebut, wa rajulun halifa ala yamini, seorang yang bersumpah atas sumpah yamin, kadzibatin ba'dal asr, tetapi dia kemudian mendustakannya setelah waktu asar. Liyaqtati'a biha mala rajulin muslim, dia memotong harta milik seorang muslim. dia memangkas, memotong harta seorang muslim. Ini adalah yang dimaksud dengan bersumpah waktu asar. Ini adalah waktu yang berbahaya. Qala fa huwa min asrafil awqat. Dan waktu asar ini adalah semulia-mulia waktu. Wa salatul asri qad jaa al-hasu 'alayha bi bayani fadliha. Dan waktu asar ini sungguh telah ada al-hasu, motivasi tertentu untuk menjelaskannya, karena bi bayani fadliha, karena ada penjelasan tentang keutamaannya, keutamaan waktu asar. Wa tahdziru man tarakaha, dan memberikan tahdzir, peringatan kepada orang yang meninggalkan waktu asar, salat asar, au tafwitiha, atau luput dari waktu asar tersebut. Faminal awal, dan yang termasuk yang pertama keutamaan itu, an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qal, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali semoga Allah meridainya, yaitu seorang sahabi jalil, seorang sahabat yang mulia, qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailata badrin. Sungguh kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa nadhara ila al-qamar, maka kami, maka beliau melihat kepada bulan, lailatul badri, ya, yaitu bulan purnama, di malam bulan purnama. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana engkau melihat al-qamar, yaitu bulan, lailatal badri, pada malam bulan purnama. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syams, ya, jika kalian mampu, maka janganlah sekali-kali, ya, tughlabu ala salatin, maksud di sini adalah meninggalkan, meluput, ya. Janganlah sekali-kali kalian luput, ya, atas salat qabla tulu'is syamsi, ya. Luput atas salat qabla tulu'is syamsi. Salat apa ini? Sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum terbitnya matahari, salat subuh. Wa salati qabla ghurubiha, dan janganlah kalian luput, ya. Salatin qabla ghurubiha, ya, sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Faf'alu, maka kerjakanlah oleh kalian, ya, kerjakan dua salat yang disebut dengan al-baridain, dua waktu salat dingin, ya. Ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, waktu sholat subuh. Yang kedua, waktu sholat asar. Kenapa dikatakan al-baridain? Karena dua-duanya memang pada waktu dingin. Masuk sholat asar, matahari sudah tidak dalam posisi menyengat. Begitu lagi, begitu juga subuh, matahari mulai muncul. Asyahid minhu, dan syahid, ya, yang dimaksud, ya, dari hadis di atas, ya, tekanannya adalah pada salatin qabla ghurubiha, yaitu salat sebelum matahari tenggelam. Ya, salat sebelum matahari tenggelam. Ay ghurubus syams, yaitu sebelum matahari tenggelam, wahya salatul asr, yaitu salat asar. Qala hadzal haditsu yadullu ala amrayn. Hadis ini menunjukkan kepada dua perkara. Al-awwal, yang pertama, isbatur ru'yah. Isbatun ru'yah. Isbatur ru'yah, ru'yatil mu'minin, penetapan adanya, penetapan tentang melihatnya orang-orang beriman, rabbahum, kepada Rabb mereka, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi hadis dari Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, apa, hadis dari Kitabul Masajid, kitab dari Sahih Al-Bukhari ini, pertama faedahnya, dalil isbat ru'yatil mu'minin, penetapan bahwasannya besok orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kenikmatan yang paling tinggi bagi orang-orang yang beriman, melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana seseorang melihat bulan di bulan, di malam bulan purnama. Pernah melihat bulan purnama? Bagaimana perasaan antum? Hah? Biasa. Nah, ini dalil tentang penetapan bahwasannya besok orang-orang yang beriman akan melihat langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Astani, dalil hadis ini menjadi dalil juga, fadlu salati subhi wal asr, keutamaan salat subuh dan asar. Qala wa min zalikum, dan karena itulah, ma ja'a fil hadits sahih, telah datang pada hadis yang sahih, annahu lamma syaghala al-musyrikun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an salatil asri yaumal khandaq, bahwasanya al-musyrikun, orang-orang musyrik, telah menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari salat asr, yaumal khandaq, pada hari perang khandaq. Apa khandaq? Kanal. Khandaq itu adalah kanal, parit. Dikatakan perang parit karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Madinah menyusun strategi perang dengan membangun atau membuat parit-parit. Membuat parit. Paritnya tidak 1-2 meter. Hampir mengelilingi meter, berapa ratus meter, berapa kilo bahkan. Itu dikerjakan hanya dari pagi sampai sore, sampai waktu asar. Itu berapa kilometer. Sebagian para ulama mengatakan disitulah justru nubuwah, tanda-tanda kenabian itu disitu. Ide daripada perang Khandaq ini adalah dari sahabat Salman Al-Farisi. Jadi biasanya membangun pertahanan itu biasanya membangun benteng di perbatasan kota, tapi ini dibangun adalah parit. Ini idenya Salman Al-Farisi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun parit bersama para sahabat itu dalam keadaan persediaan makanan yang kurang. Bahkan di situ terjadi tanda-tanda mukjizat, makanan bisa berlebih, bisa mencukupi, dimakan oleh sekian banyak orang, tapi makanannya sedikit tapi dimakan oleh sekian banyak orang dan semuanya kenyang. Di situ mukjizat-mukjizat banyak terjadi. Dan para ulama mengatakan ya, ukuran orang membangun parit mungkin pada zaman sekarang dengan traktor yang canggih pun tidak sepanjang itu perkiraannya. Ya, antum jangan membayangkan kalau ya, tanah di Saudi itu seperti di Indonesia. Gitu. Ya. Jadi di Saudi itu gunungnya gunung batu. Jadi kalau ngeduk tanah, kalau pakai linggis, ya linggisnya mungkin baru berapa kali sudah tumpul. Batu. Jadi kalau motong batu, motong gunung, itu motong batu di sana. Ya. Yang menguasai kontraktor di sana Bin Laden. Bin Laden Group. Itu kalau mau bangun-bangun itu di atas batu-batuan itu. Makkah Al-Mukarramah itu sendiri lembah. Yang kanan kirinya adalah gunung, bukit. Ya kan ada Bukit Safa, Bukit Marwah. Ya. Ka'bahnya itu sendiri ada di lembah di situ. Di situ air zam-zamnya. Ya. Maka sumber air yang paling banyak biasanya kan di lembah di situ. Kanan kirinya adalah gunung. Gitu. Makanya kalau hujan lebat di Mekah pasti banjir. Karena apa? Ka'bah itu adalah dataran paling rendah. Nah, itu jangan antum pikirkan seperti di Indonesia. Tanahnya mudah dikeduk. Kalau di sana, batu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam waktu sehari itu bisa membangun sekian panjang, sekian kilometer panjang parit tersebut, khandaq. Maka dikatakan yaumul khandaq, hari perang khandaq, perang parit. Ya, parit. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saghaluna 'ani shalatil wusta, shalatil 'asr. Kami telah tersibukkan dari salat wusta, yaitu salat 'asr. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim Kitabul Masajid dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala wa hadzara sallallahu alaihi wasallam min tahawuni fiha hatta yafuta waqtuha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memperingatkan dari meremehkan di dalam pelaksanaan salat asar ini hingga yafuta waqtuha, sehingga luput waktunya. Man fatathu salatul asri faka'annama watira ahlahu wa malahu. Barang siapa yang luput dari salat asar, maka seakan-akan dia memotong keluarga dan hartanya. Qala wa in kana al muqsam bihi dahr. Ini pengertian yang kedua. Kita masuk kepada pengertian yang kedua. Jika sumpah itu adalah dalam pengertian ad-dahru, di Indonesia kan artinya masa atau waktu. Fa inna fihi min ajaibis, dan ini adalah termasuk dari keajaiban-keajaiban. Suni'allahu azimu taqdiruhu, yaitu keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Allah. Wa azimu taqdirihi, dan merupakan keagungan takdirnya. Keagungan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yubharul uqul, yang sesuatu yang merupakan di luar kemampuan akal. Karena ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Fa'innahu fihi al-'asr, maka sesungguhnya di dalam waktu asr itu, alladhi huwa zamanu kulluhu aw ad-dahr kulluhu, yaitu yang dimaksud dari zaman, masa seluruhnya, atau ad-dahr, waktu seluruhnya. Yuhyillah wa yumit, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan yang mematikan. Wa yakhfud wa yurfa, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang merendahkan ataupun yang meninggikan. Wa yarfa wa yu'izzu wa yuzil, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan dan yang merendahkan, meremehkan kedudukan seseorang. Wa yu'ta wa yamna, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi dan yang menolak. Ya, artinya yang mencegah pemberian. Wa fihi tatabi'u an-nubuwat 'ala al-bashar. Dan di dalam waktu itu pula adanya ikutan nubuat alal basar terhadap manusia. Wadzalika khairun azimun, dan ini adalah perkara yang sangat besar. Itu kalau menyangkut waktu. Waktu adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu itulah berbagai kejadian itu terjadi. Di dalam waktu itulah berbagai kejadian terjadi. Ya. Fisika ada yang ini teori dengan waktu? Ada tidak? Teori tentang waktu? Ada. Kaitannya apa? Kecepatan. Maksudnya teori waktu. Relativitas itu termasuk waktu tidak? Ah, itulah keajaiban waktu. Itu saja sudah menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Namanya relatif itu kan sesuatu yang tidak. Nah. Teori nisbi ada enggak? Nisbi. Nah, itu juga waktu. Ya kan? Itu adalah sesuatu yang ajaib. Dikatakan isfa'ina fihi min ajaib. Ya. Sesuatu yang terkait. Qala wal qasamu labuda lahu min jawab. Dan sumpah mengharuskan padanya jawab. Imma zahir, bisa jadi jawaban itu sifatnya zahir. Wa imma muqaddar, bisa jadi jawaban itu muqaddar. Artinya sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit. Tidak disebutkan secara eksplisit atau tekstual. Fama jawabul qasam huna fi hadhihi surah, maka apakah jawab sumpah ini? Jawaban sumpah ini, di dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan, sungguh dalam keadaan rugi. Hakamallahu subhanahu wa ta'ala bi khusrin jami'il insan. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat hukum. Ya. Bi khusrin, dengan kerugian. Ya. Dengan kerugian. Jami'il insan, pada setiap manusia. Pada seluruh umat manusia. Illa manistafni. Ya, kecuali orang yang dikecualikan ba'dun, setelah waktu itu, setelah sumpah tersebut. Qala innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan rugi. Wal insan yuradu bihi al jins, dan yang dimaksud dengan insan di sini adalah jenis. Innal insan ay umumul insan. Innal insan, sesungguhnya manusia, maksudnya adalah manusia pada umumnya. La fi khusrin, sungguh dalam keadaan merugi. Wa huwa diddur ribhi. Al khusr adalah diddur ribhi, lawan dari keberuntungan. Hadzal umum. Hadzal umumu, ini adalah merupakan bentuk keumuman. Istisnallah azza wajal minhu, Allah mengecualikan darinya. Siapa yang dikecualikan? Manittasafa bi arba'i sifat, yaitu orang yang memiliki empat sifat. yaitu orang yang memiliki sifat empat hal berikut di bawah ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bakal merugi. Jadi hukum asal manusia adalah rugi. Hukum asal jadi manusia adalah rugi. Ya, meskipun jadi manusia sungguh sulit. Susahnya jadi manusia. Kan begitu? Ingat kalimat susahnya jadi manusia? Ingat tidak? Tidak ingat? Yang gambar kera itu loh. Kan ada iklan seperti itu kan? Susahnya jadi manusia, gambarnya kera. Gitu. Tetapi pada keumuman manusia, di dalam ayat ini dikatakan manusia itu merugi. Kecuali manusia yang memiliki empat sifat ini. Empat sifat berikut ini. Al-ula, sifat yang pertama, al-imanu. Ya, kecuali manusia yang memiliki iman. At-taniyatu, yang kedua, al-amalus salih. Ya, kecuali manusia yang beramal salih. At-talisatu, yang ketiga, manusia memiliki sifat at-tawassoy bil-haqqi, yaitu saling menasehati. Ya, suka menasehati dalam hal kebenaran. Ar-rabi'atu, manusia yang tidak merugi memiliki sifat at-tawassoy bil-sabri, yaitu memiliki sikap, ya, karakter, suka menasehati dalam hal kesabaran. Ini empat sifat. Selain daripada ini, manusia sungguh merugi. Ya, manusia sungguh merugi. Qala ha'ula'il mausufuna bisifatil arba'. Mereka itu adalah al-mausufun. Orang-orang yang telah disifati. Bisifatil arba' dengan empat sifat. Ya. Humun najuna minal khusrani. Mereka adalah orang-orang yang an-najun. An-najun yaitu orang-orang yang selamat. Minal khusrani, dari kerugian. Ya. Dari kerugian. Qala fal murad. Maka yang dimaksud tatbiqu wajhid dalalah minas surati ala al-masail arba', yang dimaksud adalah pelaksanaan dari sisi pendalilan dari surat al-ikhlas, suratul asr ini, ala masail arba', atas beberapa atas empat permasalahan. Fa syaikh dzakara arba'u masail, dan asy-syaikh telah menyebutkan arba'a masail, yaitu empat permasalahan. Wastadalla 'alaiha bi hadhihi surah, kemudian Syekh mengambil sisi pendalilannya berdasarkan surat ini. Fama wajhul istishhad, maka apakah dari sisi istishhadnya tekanan daripada dalil tersebut? Indana, maka menurut kami sisi istishhadnya, ya, sisi tekanan dalil tersebut, yang pertama al-ilmu. Seorang tidak mungkin beriman tanpa adanya ilmu. Wal amalu bihi. Seorang di dalam al-asr disebutkan wa amilus salihah. Yang pertama illa ladzina amanu, yaitu iman kan, orang-orang yang beriman. Tidak mungkin orang itu beriman tanpa adanya al-ilmu. Yang kedua wa amilus salihah. Yang kedua adalah amal yang saleh. Yang ketiga wa da'watu ilaih. Ad-da'watu ilaih disebutkan di dalam surat Al-Asr apa? Wa tawassaw bil haq. Saling menasehati dalam hal kebenaran. Itu dakwah namanya. Terus yang keempat wasabru 'alal adzafi, ya, yaitu sabar atas gangguan di dalam dakwah. Yaitu watawa sawbi sabr, dalilnya itu. Ini empat masail yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Maka Syekh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebut empat kewajiban seorang muslim yang telah akil balik apa? al-ilmu. Iya toh? Dalilnya apa? Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Seseorang kan beriman tanpa ilmu tidak mungkin. Maka oleh karena itu, oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, wajib bagi seorang mukmin untuk berilmu. Yang kedua, setelah al-ilmu, al-amalu bihi. Dalilnya apa? Dari surat Al-Asr ini, wa amilus salihat. Illa ladzina amanu wa amilus salihat. Al-amalu bihi. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, berdakwah kepadanya ke jalan Allah. Dalilnya wa tawassaw bil haq, saling menasehati dalam hal kebenaran. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fi, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sabar atas segala gangguan. Dalilnya wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati dalam hal kesabaran. Paham? Ini sisi pendalilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang wajibnya seorang muslim mempelajari empat perkara. Ya. Karena kalau tidak dipelajari empat perkara ini, dia akan menjadi apa? Manusia yang merugi. Paham di sini konteks kalimat surat Al-Asr dengan empat perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya. Jadi, orang yang tidak berilmu. Ilmu di sini apa maksudnya? Ilmu din, ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, ma'rifatul Islam bil adillah. Ilmu din. Ya. Terus yang kedua, al-amalu. Al-amalu bi, mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, menyampaikan ilmu yang sudah dia pahami. Yang keempat, as-sabrul 'ala adzafi, yaitu bersabar atas gangguan yang menghadang. Gangguan yang menghadang bisa dalam ketika menuntut ilmu, gangguan yang menghadang ada saja. Ya. Entah diganggu oleh calon mertua. Ya kan? Bisa saja toh. Calon mertuaku, calon menantuku ini sudah mau koas ya. Nikah aja sekarang. Oh iya, monggo. Diterima. Tapi yang dimaksud di sini bukan ilmu yang dicari, bukan ilmu umum, tapi ilmu agama. Ya. Kan kalau orang mondok gangguannya banyak macamnya. Kalau orang kuliah sedikit gangguannya. Betul tidak? Betul tidak? Sama. Jadi berarti antum terganggu juga. Kalimat itu kan pancingan saja sebenarnya. Setiap manusia pasti memiliki ujian dan cobaan masing-masing. Tetapi yang jelas, menuntut ilmu syar'i, syaitan lebih banyak. Kenapa? Karena syaitan menghendaki setiap manusia jahil dengan agama. Karena dengan kejahilan manusia tersebut, syaitan lebih mudah untuk memperdayai manusia. Kan begitu. Sekarang, suami istri misalnya, awam agama, mudah sekali dipancing oleh syaitan. Kan gitu. Tetapi kalau suami istri punya ilmu tentang din, sekarang masyarakat awam, masalah ekonomi saja, suaminya bekerja sehari ini, hari ini penghasilnya 20.000, istrinya sudah jerit-jerit. Betul tidak? Kemarin dapat 50.000, sekarang malah 20.000, turun lagi. Mau dikasih makan apa anak kita? Nah kan, perkataannya sudah perkataan apa? Kufur kan? Perkataan tidak bersyukur. Tapi kalau suami istri ini berilmu, ini saya dapat 20.000 hari ini jadi kuli misalnya, cuma dapat 20.000. Istri yang berilmu, alhamdulillah, kan begitu. Tidak maki-maki kan? Kemarin dapat 50 ribu, sekarang malah dapat ini. Jangan-jangan kerjanya cuma tidur aja hari ini. Nah, sudah nuduh suami, iya kan? Tapi kalau istri punya ilmu, ini cuma segini kita dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Abi. Bina, alhamdulillah. Tetangga kita kemarin malah dapat 10 ribu. Alhamdulillah, kita masih diberi 20 ribu. Nah, lihatnya ke bawah kan? Kalau dapat sedikit, lihatnya ke bawah. Bayangkan kalau dapat sedikit, lihat ke atas. Kan itu. Untuk bisa membedakan lihat ke bawah dan lihat ke atas, harus pakai ilmu. Kan begitu? Nah, makanya antum cari istri, cari yang ngaji. Ya tidak? Cari yang ngaji. Yang ngaji itu bekalnya gitu. Sampai ada kisah orang awam bertetangga dengan ikhwah. Ini sedikit cerita tadi. Kok ikhwah ini seperti tidak kerja, tapi kok hidup terus? Itu ini orang awam. Enggak bekerja, seharian ada di rumah. Anaknya tiap tahun muncul. Gitu kan? Lahir. Enggak pernah. Kan kalau orang awam kan pagi manaskan motor, ya kan? Bersihkan, terus kemudian pakai baju, pakai sepatu, bawa tas, terus pergi kerja kan kelihatan kan? Kalau orang awam kan kelihatan. Nah, ini ikhwah pagi pulang masjid masih ngasuh anak, masih ngasih makan anak. Nah, orang awam kan lihat kapan berangkat kerjanya ini orang. Iya tidak? Nah, ya. Seperti itu. Itu sampai ada yang seperti itu. Ada kejadian di Jogja seperti itu. Orang awamnya, "Mas, panjenengan itu kerja apa?" Nah, "Ya, kerja." Kalau saya jawabnya, "Ya, kerja pengacara." "Mas pengacara?" "Iya, pengangguran banyak acara." Padahal apa? Ikhwan ini bisnisnya bukan bisnis dagang seperti orang dagang di pasar. Dia menggunakan jaringan bisnisnya. Jadi dia cuma telepon, pesan barang tolong dikirim ke sana. Pesan barang tolong dikirim ke sana. Uang masuk. Besok tinggal lihat, oh ada masuk, ya sudah. Pulang. Makanya tiap tahun anaknya keluar. Nah, di rumah terus. Salafin kan enggak punya hiburan lain ya tuh. Ya, di rumah enggak ada televisi, enggak ada apa, ya tidak. Nah, hiburannya ya istri dan anak-anak. Iya kan? Nah, apalagi kalau anaknya dibawa sama mbahnya, oh senang sekali. Kenapa ini? Kok sampai ditutup mukanya? Sampai ditutup mukanya itu kenapa? Barangkali ingat mbahnya. Ilahuna subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ini mungkin ininya, anak tadi cari-cari muka anak telingset di mana? Antum bisa dengan yang lain terus. Sampai sekarang. Wah, ini harusnya udah ujian dulu ya. Asmaul Khamsah sekarang ya. قال أسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك ذو مال أباك أخوك حماك فاك ذا مال أبيك أخيك حميك fika zi malin. Pembahasan kita tentang asma al-khamsah, nama-nama yang lima. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Abuka, abu. Al-asma isim al-khamsah yang lima. Akhuka saudaramu. Hamuka. Apa hamu? Apa namanya? Ipar. Ya. Fuka. Ini mulut. Zumalin. Sahibul mal. Pemilik harta. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Yang antum perhatikan pada kalimat itu adalah wawu. Huruf wawunya. Jadi asma'ul khamsah dia marfu', rafa', ya. Dalam keadaan rafa' dengan wawunya. Berbeda dengan contoh yang baris kedua, abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Ya. Di sana wawu berubah menjadi alif. Ya. Karena memposisikan diri dalam keadaan mansub. Ya. Mansub bisa nanti dalam keadaan misalnya. Ya. Kalimat contohnya. Ro'aitu abaka. Aku melihat ayahmu. Ya. Karena posisi karena kedudukan ini sebagai maf'ulun bi, sebagai objek, kedudukannya sebagai objek, maka dia asma'ul khamsah bukannya abusa, tetapi berubah dia mansub dengan apa? Dengan alif. Mansub dengan alif. Demikian juga contohnya abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Dia dalam keadaan majrur. Majrurnya dengan ya. Majrurnya dengan ya. Contohnya marartu bi abi. Kalau tadi mansub dengan apa? Ali, sekarang majrur dengan ya. Marartu bi abika. Contohnya lagi misalnya dalam hadis. Contoh dalam hadis. Ada an abu abi aba Hurairah. Dalam hadis misalnya an, ya kan? Ada kan? Tadi kita pelajari apa? Ya. Misalnya hadis an Abi Hurairah. An. Karena apa? Didahului dengan harfun jar. Maka tidak an Abu Hurairah. Paham? Ya. Tidak an Abu Hurairah. Paham di sini? Tetapi an Abi Hurairah. Tidak an Aba Hurairah. Tetapi an Abi Hurairah. Contoh lainnya, misalnya ada harfun nida. Harfun nida, setelah harfun nida, dia harus dalam keadaan apa? Dalam keadaan mansub. Ya Aba Hurairah. Bukan ya Abu Hurairah. Paham? At-tamrin, ij'al ma ya'ti kama dzukira. Ya. Jadikan apa yang di bawah ini, apa yang akan datang ini, sebagaimana yang disebutkan. Ya. Coba dibaca. Mas Fakih. Fakih. Ya. Oh, yang baru kelar. Didik. Latihannya. Coba tamrinnya. Abu Bakrin. Nah, Abu Bakrin dirubah dulu. Abu Bakrin. Sekarang dirubah. Aba Bakrin. Dalam keadaan mansub. Dirubah dalam keadaan majrur. Abi Bakrin. Abu Dawud. Coba Fauzi. Abu Dawud. Aba Dawud. Abi Dawud. Berikutnya Mas Lili. Iya. Berikutnya Sidik. Ada bukunya. Abu Hurairah. Iya. Iya. Zu ilmin adi. Iya. Zu ilmin. Eko Arianto, Zu Fadlin. Zu Fadlin. Zu Fadlin. Iya. Zu Fadlin. Zu Fadlin. Zu Zi Fadlin. Aywa. Abu Sa'idin Andrio. Silakan. Ya. Abu Sa'idin. Abi Sa'idin. Aba Sa'idin. Abu Talib. Supriyatna. Iya. Asmaul khamsah hanya perubahannya pada wawu, alif, ya. Itu saja yang diingat. Ya. Itu asmaul khamsah. Di mana letak asma'nya, isim-isimnya? Isimnya mana? Katanya dikatakan isim. Sebab nanti ada asma'ul khamsah, ada af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Asma'ul khamsah letaknya abu, itu kan isim, ya kan? Ahu, itu kan isim. Hamu, itu kan isim. Fu, itu kan isim. Zu, itu juga isim. Paham ini? Asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah perubahannya pada tiga saja. Ya. Dalam keadaan marfu, rafa, dia dengan wawu. Dalam keadaan mansub dengan alif. Dalam keadaan majrur dengan ya. Jadi kalau ditanya an Abi Hurairah, loh kenapa an Abi tidak Abu tidak Aba? Karena majrur. Kenapa majrur? Karena didahului oleh harfun huruf yang menjarkan. Paham? Gitu. Misalnya kalimat Zahaba Abu Talib ila Makkata. Mana yang jadi syahid kalimat ini? Zahaba Abu Talib. Kenapa Abu Talib? Kenapa Abu tidak Aba, tidak Abi? Karena dia sebagai fa'il sebagai subjek. Subjek haruslah dalam keadaan marfu, rofa. Tanda rofanya apa? Huruf wawu ini. Paham? Tapi kalau misalnya ro'aitu, yang betul ro'aitu Abu Talib atau Aba Talib atau Abi Talib. Ro'aitu Abi Talib misalnya. Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena aku melihat Abu Talib sebagai Abu Talib itu sebagai maf'ul bi. Kalau maf'ul bi berarti harus mansub. Tanda mansubnya dengan alif, yaitu menjadi ra'aitu Aba Talib. Misalnya. Paham? Ya. Dari famun sebetulnya. Dari famun. Perubahan jadi fu. Seperti orang, seperti misalnya khairun. Khairun perubahan sebetulnya dari akhyarun. Cuman takhfif untuk memudahkan orang mengucapkan, jadinya akhyarun jadi khairun. Lebih baik artinya kan. Jadi isim tafdil tadinya. Akhyarun. Afdolun. Ya kan? Nah, tapi kemudian orang seperti syarun lebih jelek, asalnya dari asyarun. Ya. Tetapi kemudian untuk takhfif memudahkan pengucapan jadi syarun, jadi khairun. Nah, begitu juga seperti tadi, famun jadi fum, fumun, famun, dan seterusnya, perubahan-perubahan itu. Itu adalah perubahan-perubahan yang sifatnya ya, mukhaffafah, untuk meringankan pengucapan. Paham di sini tentang Asmaul Khamsah? Perubahannya adalah pada wawu, alif, dan ya. Intinya itu saja pelajaran kita. Jadi kalau nanti diposisikan sebagai fa'il atau yang sejenis, yang dimana dia harus rofa, maka rofanya atau marfu'nya dengan wawu. Kalau diposisikan dia dalam keadaan harus mansub, maka mansubnya dengan alif. Kalau diposisikan dia kedudukannya dalam keadaan majrur, maka majrurnya dengan ya. Ya. Ini tidak ada lagi yang lain. Tidak ada, kita cukup dulu dengan dari Asmaul Khamsah.